capek lamri. Sapenira ngintil ngaji tegudu te malu miwi. Benjaku jeng kabahango pulung kue adang tidur mulu kue sembling jali yang senlung hukuk nak bunga hui pun labi nganap niti Thank you. Saya liwi